Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya takut kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat besar. Di dalam surat At-Tur ayat ke-26 dan 27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diselamatkan dari api neraka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, dahulu kami pada keluarga kami adalah orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah menganugerahkan kenikmatan kepada kami dan melindungi kami dari azab neraka. Jadi rasa takut mereka kepada azab Allah itulah salah satu sebab terbesar yang menyelamatkan mereka dari azabnya. Dan dalam surat Ar-Rahman ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka dia akan diberikan dua surga. Subhanallah. Ini balasan terhadap orang yang takut kepada Allah, akan diberikan kepadanya dua surga. Dan dalam surat An-Nazi'at pada ayat ke-40 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi Allah janjikan surga bagi orang yang takut kepadanya dan menahan diri dari hawa nafsu. Menahan diri dari hawa nafsu adalah tanda ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dalam hadis yang lain dikatakan naungan tersebut adalah di bawah arsy Allah, yaitu hari ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil. Bayangkan panasnya di hari tersebut, matahari hanya 1 mil. Maka ada 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah di hari tersebut, yaitu di hari kiamat. Salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina, na'udzubillah, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik. Wanita yang memiliki kedudukan, terpandang mulia, juga cantik. Atau sebaliknya, seorang wanita diajak oleh laki-laki yang memiliki kedudukan ataupun harta dan ketampanan. Faqal, lalu dia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang takut kepadanya, dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa hakikat rasa takut kepada Allah adalah yang menghalangi kita untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawfu ma hajazaka an maharimillahi azza wa jalla. Rasa takut itu adalah yang menghalangimu dari apa-apa yang Allah haramkan. Artinya jemaah sekalian, kalau kita pengin selamat dari dosa atau sebaliknya meningkatkan ibadah, maka inilah yang harus kita miliki, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut kepada Allah tidaklah mungkin muncul kecuali dari keimanan, dari keimanan terhadap Allah. Dan keimanan terhadap Allah akan tumbuh dan semakin menguat dengan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Karena semakin kita mengenal Allah, akan menguat keimanan kita. Demikian pula muncul di dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Semakin kuat keimanan kita, dan semakin besar juga rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat takut kepada Allah dapat menghalangi kita dari perbuatan dosa. Maka bab ini salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu takut kepada Allah. Sehingga apabila seseorang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat, dan beliau jadikan judul bab ayat yang pertama babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah itu adalah setan-setan yang menakut-nakuti wali-walinya. Hanyalah itu adalah setan yang menakut-nakuti wali-walinya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku apabila kamu benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Baik. Jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita salah satu metode setan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Salah satu metode setan untuk melemahkan manusia di dalam beramal soleh. Apa itu? At-takhwif. Membuat mereka menjadi takut, membuat mereka khawatir. Takut apa? Apa saja. Takut dicemooh, takut disakiti, takut dibilang aneh-aneh, macam-macam. Iya. Sampai takut mati. Iya, dan seterusnya. Jadi tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita takut kepada makhluk. Tatkala kita ingin menyampaikan yang hak, jangan sampai kita segan kepada manusia. Itu namanya kita sudah terjerumus di dalam salah satu perangkap setan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, salah satu makar setan dan perangkapnya untuk melemahkan kita dalam beramal soleh, menakut-nakuti. Ya, termasuk takut kekurangan rezeki. Kamu kalau pakai jilbab nanti kamu susah dapat kerja. Kamu kalau pakai jilbab syar'i, kamu susah dapat suami. Iya. Seperti itu ditakut-takuti. Jangan takut. Kalau itu sudah syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, amalkan. Maka pasti Allah akan memberikan pertolongan. Karena itu sudah janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan bergantunglah kepada Allah, berharaplah hanya kepadanya, karena Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Tapi kalau orang bergantung kepada manusia, bergantungnya kepada bosnya, pimpinannya, pekerjaannya, maka dia akan menjadi takut kepada mereka. Apa saja yang mereka inginkan dia lakukan, padahal bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri karena takut kepada suami ataupun karena cinta kepada suami, apa saja yang dikatakan suaminya dia ikuti, padahal bertentangan dengan syariat Allah. Maka ini tercelah. Ini sangat tercelah. Iya, ini termasuk perangkap setan. Hati-hati. Dan di sini ulama menjelaskan maksud firman Allah yukhawifu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti walinya. Di sini ada dua makna disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsir beliau. Makna yang pertama adalah yukhawifukum bi awliya'ih. Setan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Maksudnya apa? Ada di antara manusia yang menjadi penolong-penolong setan. Itu artinya wali-wali setan, penolong-penolong setan. Entah mereka sadar atau tidak. Bagaimana bisa mereka menjadi penolong setan? Mereka memusuhi orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Mereka tidak suka, membenci orang-orang yang mengamalkan yang hak. Apa yang mereka lakukan? Mencemooh, berkata-kata kasar, menggibahi, bahkan bisa lebih daripada itu, sampai tindakan fisik, bahkan pembunuhan. Itulah yang dimaksud dengan wali-wali setan. Maka ini makna yang pertama. Maksud ayat ini, setan mempertakuti kalian dengan wali-walinya. Kalian mau mengamalkan yang hak, mau menjalankan sunnah, meninggalkan yang salah, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, maka ada wali-wali setan di muka bumi ini yang mencemooh kalian, yang membenci kalian, yang memusuhi kalian. Maka Allah tegaskan, "Fala takhafuhum." Kamu jangan takut kepada mereka. Ini peringatan dari Allah. "Wa khafuni," tapi takutlah kepada-Ku. "In kuntum mu'minin," kalau kalian benar-benar beriman. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai karena manusia kemudian kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah setan menakut-nakuti walinya sendiri. Wali-wali setan, baik dari kalangan orang-orang munafik maupun selain mereka, agar mereka tidak ikut berjihad atau tidak melakukan amal-amal soleh. Artinya apa? Siapa yang takut kepada manusia sehingga dia tidak beramal soleh, maka dia adalah wali setan. Hati-hati, mau jadi wali setan atau wali Allah. Siapa yang takut kepada manusia sehingga dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, yang dia lakukan adalah apa yang dikehendaki oleh kebanyakan orang yang bertentangan dengan syariat Allah, maka dia adalah wali setan. Makanya harus dipahami bahwa kebenaran itu mengikuti dalil, bukan mengikuti kebanyakan orang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya apa? Kebanyakan orang itu sesat. Wa qalilu min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit hamba-hambaku atau dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Mau jadi yang sedikit, yang bersyukur, atau yang banyak, yang tersesat. Jadi jangan pedulikan. Andaikan seluruh makhluk tersesat dan memaksa kita tersesat, gak boleh kita ikuti. Dan jangan pedulikan mereka, dan jangan takut. Melainkan takutlah kepada Allah kalau kamu benar-benar beriman. Dan ketahuilah, seluruh makhluk tersebut, andaikan mereka bersatu memusuhi kita, maka mereka tidak akan sanggup menimpakan bahaya apapun kepada kita, selain bahaya yang telah Allah tetapkan atas kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in walaw ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, andai seluruh umat bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak bisa melakukannya selain daripada apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai seluruh umat bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya selain daripada apa yang Allah telah tetapkan atasmu. Jadi apa yang perlu kita takutkan dari cemoohan manusia? Itu enggak ada bahaya sedikit pun bagi kita. Andai seluruh makhluk bersatu untuk mencemooh kita, bahkan melakukan lebih daripada itu, enggak ada bahaya sedikit pun bagi kita, enggak ada, kecuali yang telah Allah tetapkan atas kita, yang sudah menjadi takdir kita. Iya. Apa yang perlu kita takutkan? Segala sesuatu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwasannya takut kepada Allah adalah ibadah, sehingga harus dimurnikan hanya kepada Allah yang satu saja. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk takut kepadanya. Apa yang Allah perintahkan berarti itu adalah ibadah. Dan takut kepada Allah adalah ibadah yang harus disertai dengan pengagungan, merasa hina di hadapan Allah, serta ketundukan. Inilah takut ibadah. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan, perasaan hina di hadapan Allah, dan ketundukan kepadanya. Itulah takut ibadah. Ya. Maka rasa takut seperti ini apabila dipersembahkan kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Termasuk kategori syirik. Demikian pula orang yang takut kepada selain Allah yang bisa menimpakan sesuatu kepadanya padahal sesuatu bahaya itu hanya mampu ditimpakan oleh Allah. Contohnya apa? Orang-orang yang takut kepada orang mati. Orang mati menurut keyakinannya bisa menimpakan bahaya kepadanya. Maka ini adalah rasa takut yang syirik. Atau takut kepada setan-setan bisa menimpakan satu bahaya padahal bahaya tersebut hanya mampu ditimpakan oleh Allah. Contohnya mereka takut kepada setan di lautan tertentu. Keyakinan mereka setan-setan itu bisa menimpakan tsunami bagi mereka. Atau setan di gunung tertentu. Keyakinan mereka setan itu bisa mengirim awan panas atau membuat gunung itu meletus. Nah, ini takut yang syirik. Rasa takut kepada sesuatu yang dapat menimpakan bahaya kepada mereka, ya, itu keyakinan mereka, padahal hanya Allah yang mampu menimpakan itu. Maka itu takut yang syirik. Iya. Adapun takut yang zahir, takut kepada bahaya yang zahir, maka itu adalah takut yang sifatnya tabiat. Jadi takut itu ada dua. Yang pertama takut ibadah. Yang kedua takut yang sifatnya tabiat. Contohnya apa? Takut kepada api. Karena bahayanya zahir, nampak jelas. Takut kepada binatang buas. Takut kepada musuh. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat ke-21 tentang Nabi Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifa yataraqqab. Maka beliau keluar darinya dalam keadaan takut seraya mengawasi. Yaitu keluar dari Mesir, dari kotanya Fir'aun, ketika beliau tidak sengaja membunuh tentara Fir'aun. Maka beliau pun lari dalam keadaan takut. Ini takut yang sifatnya apa? Tabiat. Apa hukumnya? Apa hukumnya takut yang sifatnya tabiat? Hukumnya pada asalnya adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram. Kapan bisa menjadi haram? Ketika mengantarkan seseorang untuk melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Karena takut kepada manusia, enggak mau pakai jilbab syar'i. Takut dibilang ninja. Ya. Cuma dibilang ninja aja. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dilempari batu, dilempari kotoran, dibunuh, diusir dari negeri mereka. Kemudian mereka berhijrah. Pertama sekali berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah, kita mungkin pada umumnya tidak sampai seperti itu. Iya. Jadi pada asalnya itu adalah mubah, namun kalau mengantarkan kita melakukan yang haram, maka menjadi haram. Iya. Berbeda dengan orang yang dipaksa. Kalau orang yang dipaksa, maka kondisinya berbeda. Dia tidak dapat dosa. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran, namun hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi hatinya enggak setuju, cuman kondisinya dia dipaksa. Dipaksa itu misalkan dia di apa namanya, ditodongkan senjata. Kalau kamu enggak mengucapkan ucapan kekufuran, saya tembak. Itu maknanya dipaksa. Ya. Artinya dia enggak bisa membela diri, dia enggak bisa lapor polisi, dan ada anggota tubuhnya yang akan tersakiti atau bahkan kehilangan nyawa, itu namanya terpaksa. Ya. Bukan terpaksa itu enggak enak. Nanti keluarga bilang apa, tetangga ngomong apa, bukan itu namanya terpaksa. Itu namanya lemah. Ya, lemah iman, lemah jiwa, lemah dalam ketaatan. Terpaksa itu betul-betul terpaksa dan enggak bisa membela diri, enggak bisa lapor polisi. Iya. Jadi beda antara rasa takut dan keterpaksaan. Baik. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa takut kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah adalah termasuk kategori syirik. Takut kepada sesembahan selain Allah juga termasuk kategori syirik. Baik. Kita masuk pada pembahasan ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Kesempurnaan ayatnya, wala in jaa'a nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum, dan apabila datang pertolongan dari Rabbmu, maka sungguh mereka benar-benar akan berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, tidakkah Allah mengetahui, atau tidakkah Allah lebih mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati-hati makhluknya. Surat Al-Ankabut ayat ke-10. Baik. Jamaah sekalian, ini adalah ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang kelemahan yang diakibatkan oleh rasa takut pada diri sebagian orang. Tatkala mereka menegakkan syariat Allah, melaksanakan yang wajib, mengikuti sunnah, dan meninggalkan yang haram, dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran, apakah itu kesyirikan, kebid'ahan, ataupun kemaksiatan. Maka ternyata mereka lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah, dalam keadaan mereka telah mengatakan kami telah beriman. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah ucapan kami telah beriman, pengakuan kami muslim, kami beriman, tidak ada manfaatnya apabila kita tidak takut kepada Allah. Apabila kita tidak mempersembahkan ibadah rasa takut ini hanya kepada Allah yang satu saja. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, takut kepada Allah adalah ibadah. Kemudian Allah jelaskan juga, orang-orang yang dusta di dalam pengakuan keimanan mereka kepada Allah. Apa bukti kedustaan mereka? Apabila mereka disakiti di jalan Allah, apabila mereka diganggu di jalan Allah. Maksudnya, ketika mereka melakukan ketaatan, mereka disakiti oleh manusia, mereka diganggu oleh orang-orang. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, karena mengamalkan tauhid menjauhi syirik, mengamalkan yang sunnah menjauhi bid'ah, mereka disakiti. Itu maksudnya disakiti di jalan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka jadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah. Maksudnya apa ayat ini? Mereka samakan gangguan manusia itu seperti azab Allah yang harus kita lari daripadanya. Azab Allah kan kita harus lari, tapi gangguan manusia kita gak boleh lari. Lawan. Maksudnya lawan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kesabaran. Beda dengan azab Allah. Harus lari darinya. Lari dengan cara bertobat kepada Allah, menaatinya, mentauhidkannya. Jangan samakan gangguan manusia dengan azab Allah. Iya, itu maksudnya. Mereka jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Maksudnya mereka lari dari gangguan manusia. Bagaimana cara mereka lari? Mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah. Mereka lebih memilih keridhaan manusia dibanding keridhaan Allah. Inilah orang-orang yang dusta di dalam keimanan, tidak jujur dalam keimanan. Iya. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah. Wajibnya bersabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Dan ayat ini sama dengan surat Al-Hajj ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dalam keadaan di tepi jurang. Fa in asabathu khairun ma'anna, fa in asabathu khairun ma'anna bih. Apabila dia ditimpa atau dia diberikan kebaikan, dia tenang. Perhatikan ini ayat yang sangat mulia. Dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan di tepi. Fa in asabahu khairun ma'an nabih. Maka apabila dia diberikan kebaikan, dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalabu aw inqalaba wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Namun apabila dia ditimpa sebuah fitnah, sebuah cobaan, dia berbalik ke belakang. Nah ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin wa in asabahu khairun ma'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Apabila dia diberikan kebaikan, dia tenang. Dan apabila dia ditimpa satu fitnah, satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia mundur. Dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan melakukan yang haram. Maka kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Iya. Jadi dia beribadah kepada Allah dalam kondisi dia tenang-tenang saja. Tatkala dia dapat gangguan, dia kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah. Iya. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita rendahnya semangat orang-orang munafik di dalam beramal soleh. Dapat gangguan sedikit, mereka kemudian mundur. Tapi kalau dapat keuntungan, mereka kembali. Makanya dalam lanjutan ayat Allah mengatakan, apabila datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pun berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Kalau kaum muslimin sudah menang jihad, orang-orang munafik dahulu datang kepada kaum muslimin untuk mengatakan, kami ikut kepada kalian. Untuk apa? Untuk dapat ghanimah. Untuk dapat harta dunia. Maka Allah jelaskan, Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di hati-hati makhluknya. Menunjukkan apa? Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Iya. Pelajaran lainnya dari ayat ini, bantahan terhadap golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah yang berkeyakinan bahwa iman itu tidak akan dipengaruhi oleh kemaksiatan. Maka Allah membantah mereka bahwa hanya sekedar dengan mengucapkan beriman tanpa bersabar dalam ketaatan, tatkala disakiti di jalan Allah, adalah keimanannya orang-orang munafik, orang-orang yang tidak jujur dalam keimanan. Jadi dicela keimanan mereka. Iya. Demikian pula pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahayanya kita lemah di dalam menegakkan yang hak, lebih mementingkan keridhaan manusia, atau dengan kata lain, cari muka. Cari muka kepada orang, kemudian kita rela meninggalkan yang hak, atau sekedar menyembunyikan yang hak. Karena enggak enak sama orang, segan kepada manusia, kita sembunyikan yang hak. Kita enggak mau mengatakan yang benar. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqqin idza 'alimahu." Perhatikanlah, janganlah sekali-kali rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk menyampaikan yang hak apabila dia telah mengetahuinya. Jadi sampaikan yang hak, jangan dihalangi oleh rasa segan kepada manusia. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka pasti mereka itu akan menjadi termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat At-Taubah ayat ke-18. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Pertama, beriman kepada Allah, yang mencakup beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma serta sifatnya. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu mencakup keimanan terhadap semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah setelah kematian, tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Itu artinya beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, menegakkan sholat. Apa artinya menegakkan sholat? Bukan sekedar melakukan sholat, menegakkan sholat, yaitu sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, khusyuknya. Ini yang ketiga. Yang keempat, menunaikan zakat. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak lupa hak orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang menjadi inti pendalilan kita. Allah jelaskan kepada kita sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Perhatikan ayat yang mulia ini, di sini terdapat an-nafyu wal itsbat. Walam yakhsha, mereka tidak takut. Ini adalah an-nafyu, penafikan. Artinya kepada siapapun mereka tidak takut. Kemudian al-itsbat, penetapan, illallah, hanya kepada Allah. Persis dengan makna la ilaha illallah. La ilaha penafikan. Penafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah penetapan. Hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Menunjukkan kepada kita, al-khasyah, rasa takut kepada Allah adalah ibadah. Meskipun al-khasyah di sini lebih khusus daripada al-khauf. Jadi rasa takut itu ada tingkatan. Iya. Kalau takut secara umum itu disebut al-khauf. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kalau al-khasyah lebih tinggi lagi. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah al-khasyah itu dibangun di atas dasar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dibangun di atas dasar ilmu tentang Allah Tabaraka wa taala. Artinya, makin kita berilmu kepada Allah, kita akan makin takut. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ay al-ulama billah." Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Iya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, al-khasyah itu rasa takut yang disebabkan oleh keagungan yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan al-khauf. Al-khauf itu bisa saja muncul dari mana? Kelemahan orang yang takut itu. Iya. Jadi al-khasyah lebih tinggi lagi. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwasanya kesyirikan apabila ada dalam diri seseorang, maka amalannya tidak bermanfaat. Amalannya tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menafikan ibadahnya kaum musyrikin di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid lainnya. Enggak ada manfaatnya. Mereka tidak memakmurkan masjid. Tidak memakmurkan masjid. Iya. Hanya benar-benar yang memakmurkan masjid itu kalau dia beriman kepada Allah. Artinya walau orang itu setiap hari datang ke masjid, setiap hari sholat lima waktu, atau dia betah berlama-lama di masjid, itu gak ada manfaatnya kalau dia melakukan syirik. Kalau dia melakukan syirik. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrik itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan atas diri-diri mereka kekufuran mereka. Mereka itulah kata Allah yang terhapus amalan-amalan mereka dan kekal di dalam neraka. Jadi enggak ada gunanya mereka datang ke masjid. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya untuk memakmurkan masjid tidak sekedar dengan membangunnya, memegahkannya, mempercantiknya, memperindahnya, melainkan dengan apa? Ketaatan dan amal soleh. Itu caranya memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ta'lim, ibadah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, bukan sekedar membangunnya. Dahulu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lantainya tanah, atapnya dari pelepah kurma. Kalau hujan becek jadinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya duduk dan sujud di atas tanah yang becek. Tidak ada listrik. Kalau malam sholat isya, kemudian sholat subuh, gelap gulita. Tetapi masya Allah, itulah masjid yang paling makmur. Iya. Demikian pula di dalam hadis ini terkandung pelajaran berupa motivasi untuk membangun masjid, baik secara bangunan fisiknya maupun yang paling utama adalah beribadah di dalamnya. Beribadah di dalamnya. Iya. Dan pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tidak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshaw an-nasa wakhshawni." Janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Ya. Kita selesaikan, tersisa dua hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, secara marfu', "Inna min dha'fil yaqin." Sesungguhnya dari lemahnya keyakinan, "Anturdiyanna sabisakhatillah." Engkau mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka. "Wa antahmadahum ala rizqillah." Dan engkau puji mereka atas rizki yang Allah anugerahkan kepadamu. "Wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah." Dan engkau mencela mereka atas sesuatu yang Allah belum berikan kepadamu. "Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin." Sesungguhnya rizki Allah tidak dapat dipercepat oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak dapat dihalangi oleh kebencian orang yang benci. Jamaah sekalian, hadis ini dhaif, tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Orang yang lemah iman, dia mencari ridho manusia tapi membuat Allah murka. Dia lebih takut kepada manusia, dia lebih menjaga hubungannya dengan orang daripada hubungannya dengan Allah. Saya enggak enak, nanti persaudaraan kita jadi putus. Subhanallah. Bagaimana dengan hubunganmu dengan Allah? Ya, kamu hanya memperhatikan hubunganmu dengan manusia, tapi hubunganmu dengan Allah bagaimana? Jangan pedulikan mereka. Kalau mereka memutuskan hubungan karena kamu taat kepada Allah, salah-salah mereka, bukan salahmu. Iya. Tapi kalau demi menjaga hubungan dengan mereka, kemudian kamu bermaksiat kepada Allah, maka yang akan terjadi justru sebaliknya. Allah akan murka kepadamu, dan Allah akan menjadikan mereka juga murka kepadamu. Sebagaimana akan datang pada hadis berikutnya. Iya. Ini menunjukkan lemah keimanan. Demikian pula manusia yang kita puji atas rizki yang Allah berikan, harusnya kita puji Allah. Atau sebaliknya kita cela mereka karena sesuatu yang belum kita dapatkan, padahal Allah yang menentukan. Maka ketahuilah, rizki Allah itu tidak dapat didorong oleh ketamakan orang yang tamak. Enggak ada pengaruhnya. Seseorang tamak itu enggak ada pengaruhnya terhadap rizkinya. Demikian pula orang yang enggak mau satu rizki juga enggak ada pengaruhnya. Yang Allah sudah tetapkan dia akan dapatkan, pasti dia dapat. Iya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata, "Man khafallaha akhafallaha akhafahu akhafallahu minhu kulla syai'in. Man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'in. Wa man lam yakhfallaha khafa min kulli syai'in." Barang siapa takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai karena takut kepada manusia, kemudian kita malah jadinya tidak takut kepada Allah. Iya. Justru sebaliknya, kunci untuk agar manusia segan kepada kita, takutlah kepada Allah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, "Ala qadri hubbika lillah yuhibbukal khalq Wa ala qadri khaufika min Allah yahabukal khalq. Sesuai kadar cintamu kepada Allah, seperti itulah makhluk akan mencintaimu. Dan sesuai kadar rasa takutmu kepada Allah, seperti itulah makhluk akan segan kepadamu. Ya. Jadi hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih. Kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun dengan membuat manusia marah, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pun ridho kepadanya. Wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia walaupun dengan membuat Allah murka, maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan manusia murka kepadanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan lafaz yang lebih sahih yang berbunyi, "Man ardallaha bisakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam surat beliau yang dituliskan kepada Muawiyah, barang siapa mencari keridhaan Allah meski dengan membuat manusia marah, maka Allah akan mencukupinya dari kebutuhan terhadap manusia. Wa man ardan nasa bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'an. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka mereka tidak sedikit pun bisa memberikan pertolongan kepadanya dari azab Allah sedikit pun. Ini lafaz yang lebih sahih. Baik. Intinya hadis ini maknanya benar, bahwasannya Allah murka kepada orang yang mencari keridhaan manusia dengan berbuat dosa. Itu namanya dia lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah wajibnya kita lebih mendahulukan ridha Allah dan takut kepadanya daripada ridha makhluk dan keseganan kita kepada makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini mengingatkan kita hukuman yang Allah akan berikan bagi orang yang lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Ingat, justru Allah akan berikan hukuman kepadanya satu hal yang bertentangan dengan keinginan dia. Dia ingin ridho manusia, justru manusia jadi murka kepadanya, tidak meridhoinya. Iya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, wajibnya bertawakal kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, jangan bergantung kepada mereka. Iya. Demikian pula dalam hadis ini Allah jelaskan kepada kita bahwa siapa yang mendahulukan ridha Allah daripada keridhaan manusia, maka Allah akan jadikan manusia senang kepadanya, manusia ridho kepadanya. Kenapa? Karena hati manusia di tangan Allah. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik. Hati manusia itu di tangan Allah. Gampang sekali bagi Allah, mudah bagi Allah untuk menjadikan orang senang kepada kita, sebaliknya menjadikan orang marah kepada kita. Kenapa kita cari keridhaan mereka? Cari keridhaan Allah. Allah yang membolak-balik hati mereka. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, penetapan sifat ridho dan murka bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa taala. Walhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan bab ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan.